atau sebaliknya lebih mendahulukan kedua lututnya dari kedua tangannya. Dan telah kita sebutkan pula bahwa telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa apabila beliau salat dari i'tidal beliau hendak sujud, maka beliau lebih mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini kesimpulan pembahasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali menyebutkan hadis-hadis tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hadis dalam kitab salat. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما dan dari Abdullah bin Umar رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk untuk bertasyahud, yakni duduk di dalam salat beliau pada duduk tasyahud, yang dimaksud dengan duduk at-tasyahud adalah duduk yang biasanya seorang duduk pada rakaat yang kedua dan rakaat yang ketiga pada salatul maghrib, tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua, atau rakaat yang kedua dan rakaat yang keempat pada salat-salat yang berjumlah empat rakaat. Ini yang dimaksud dengan jalsatut tasyahud. Dinamakan duduk tersebut dengan duduk at-tasyahud sebab seseorang pada saat dia duduk pada duduk tasyahud tersebut, maka dia mengucapkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk untuk tasyahud, yakni di dalam salat, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut yang kiri. Wal yumna ala al yumna, dan tangan kanannya di atas lutut yang kanan. Wa aqada 53, sambil beliau melakukan akad yang berjumlah 53. Wa asyara bi usbu'ihi sabbabah, dan sambil mengisyaratkan dengan jarinya, yaitu jari telunjuk. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam satu riwayat, dalam riwayat Imam Muslim, wa qabada asabi'ahu kullaha, dan beliau menggenggam seluruh jari jemarinya. Ya, ini yang sebelah kanan. Wa asyara billati talil ibham. Lalu kemudian beliau mengisyaratkan yang ada di dekat ibu jari. Memberikan isyarat dengan yang di dekat ibu jarinya. Yang dimaksud adalah jari telunjuk. Demikian yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam menyebutkan hadis Abdullah bin Umar ini. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana yang disebutkan Al-Hafidh bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hanya saja ada sedikit perbedaan lafaz. Mungkin beliau, yakni Al-Hafidh Ibn Hajar, meringkas dari lafaz hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini sehingga terjadi perbedaan. Dan di dalam hadis ini beliau hendak menjelaskan kepada kita sekalian tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wasallam terkhusus pada saat beliau duduk tasyahud. Terkhusus pada saat beliau duduk tasyahud. Dan lebih khusus lagi di dalam hadis ini menjelaskan tentang peletakan tangan. Di manakah seorang yang mengerjakan salat meletakkan kedua tangannya? Dan bagaimana cara meletakkannya? Maka hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini adalah salah satu di antara sekian hadis yang menjelaskan tentang peletakan tangan seorang yang sedang duduk di dalam solatnya, yaitu duduk bertasyahud. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada litasyahudi, apabila duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wal yumna ala al-yumna, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lututnya yang kiri. Tangan kiri di atas lutut yang kiri. Ini paha, iya kan? Ujungnya apa? Lutut. Meletakkan tangan di atas lututnya yang kiri. Dan tangan apabila disebutkan secara mutlak di dalam nas, biasanya yang dimaksud adalah telapak tangan. Tangan hingga pergelangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki dan wanita, potonglah tangan keduanya. Yang dimaksud memotong tangan hingga pergelangan. Dan tidak melebihi dari pergelangan tangan tersebut kecuali apabila ada qarinah. Apabila ada penguat yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah hingga siku. Atau hingga lengan. Namun kalau hanya disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah hingga pergelangan. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayatul wudu, ayat berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebutan tangan hingga ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan-tangan kalian sampai ke siku. Disebutkan sampai di mana terakhir? Yang wajib untuk dibasuh. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayatut tayammum, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan batasannya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Tidak disebutkan sampai di mana. Menunjukkan yang dimaksud menyapu ketika tayamum tersebut adalah sampai pergelangan tangan. Dan itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang masyhur dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kirinya, yakni telapak tangan kirinya di atas lututnya yang kiri. Demikian pula yang kanan di atas lututnya yang kanan. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk dan berdoa, wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, beliau meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan. Tadi dalam hadis Umar penyebutan lutut. Dalam hadis Ibnu Zubair disebutkan paha di atas paha kanannya. Wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Dan meletakkan tangan yang kiri di atas paha yang kiri. Wa ashara bi usbu'ihi as-sabbabah. Dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Wa wada'a ibhamahu ala usbu'ihi al-wusta. Lalu beliau meletakkan ibu jarinya di atas jari tengahnya. Wa yulqimu kaffuhu al-yusra rukbatah. Sambil beliau membengkokkan telapak tangan yang kiri ke lututnya. Jadi jelas dari hadis ini menunjukkan bahwa pada telapak tangan itu seperti seorang yang memegang lututnya. Yulqim. Yang dimaksud al-ilqam adalah atful asabi', membengkokkan jari jemarinya. Seperti seorang yang memegang lututnya. Adapun yang lainnya dari tangannya itu berada di atas paha. Yang kiri demikian pula yang kanan. Tentang masalah bagaimana cara telunjuk nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Sekarang ingin kita jelaskan adalah peletakan tangan. Bahwa tangan kiri berada di atas paha kiri. Telapak tangannya itu seperti seorang yang menggenggam lututnya. Membengkokkan jari jemarinya pada lututnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat yang lain, dari hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Hibban, Wa'il bin Hujr menyebutkan tata cara solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, wa ja'ala yadahu al-yusra ala fakhidhihi wa rukbatihi al-yusra. Beliau menjadikan tangan kirinya itu berada di atas pahanya dan lututnya yang kiri. Jadi di atas paha dan lutut. Telapak tangan berada di lutut, sedangkan yang lainnya sisanya, ya hingga ke siku itu berada di atas paha. Pahanya yang kiri. وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنْ عَلَى فَقِذِهِ الْيُمْنَى. Dan beliau menjadikan bahagian sikunya yang kanan berada di atas paha kanannya. Jadi ujung siku yang kanan berada di atas pahanya yang kanan. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau merapatkan sikunya, tidak dijauhkan, ya, tapi dirapatkan di atas pahanya. Maka peletakan inilah yang diriwayatkan oleh para sahabah tentang peletakan kedua tangan pada saat tasyahud. Dan para ulama mengkiaskan permasalahan duduk tasyahud ini, khususnya dalam peletakan tangan, demikian pula pada saat duduk di antara dua sujud. Karena tidak adanya riwayat yang khusus yang menjelaskan tentang peletakan tangan pada saat duduk di antara dua sujud, sehingga para ulama mengkiaskan atau mengambil keumuman riwayat, karena dalam sebagian riwayat itu tidak disebutkan lafaz apabila beliau duduk pada saat tasyahud, namun disebutkan dalam riwayat tersebut idza jalasa fis shalah, apabila beliau duduk di dalam salat. Maka berdasarkan keumuman ini, sehingga para ulama memahami bahwa keadaan dari kedua tangan tersebut yang disebutkan pada saat tasyahud, demikian pula yang diamalkan ketika duduk di antara dua sujud, kecuali dalam hal bertelunjuk adanya riwayat yang khusus yang menjelaskan tentang tasyahud dan dianjurkannya, ya, bertelunjuk, yakni mengisyaratkan dengan telunjuk pada saat tasyahud. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah berkenaan tentang peletakan kedua tangan. Insyaallah difahami, ya. Naam. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah tentang keadaan tangan yang kanan, maksudnya telapak tangan yang kanan. Apa yang dianjurkan bagi seorang yang sholat pada saat dia sedang duduk tasyahud? Diapakan tangan kanannya ini, yakni telapak tangannya? Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita, dinukilkan oleh para sahabat. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa'aqada thalathan wa khamsin wa ashara bi isba'ihi as-sabbabah. Dan beliau berhitung dengan jumlah 53. Jadi keadaan tangan kanan di dalam sholat ketika tasyahud seperti seorang yang berhitung 53. Yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini jumlah 53 adalah merupakan hitungan yang ma'ruf di kalangan Arab dahulu. Kalau mungkin sekarang hampir tidak dipelajari kecuali sebagian mereka yang ingin memudahkan dalam mempelajari ilmu warisan, ilmu al-fara'id, mereka masih ada yang mempelajarinya. Namun secara umum, bahkan bangsa Arab sekarang ini, mereka tidak memahami cara perhitungan ini. Ini disebut dengan hisabul asabi', menghitung dengan tangan. Atau disebut juga dengan jadwalul asabi'. Menghitung dengan tangan ini adalah cara perhitungan yang ma'ruf pada zaman dahulu. Yang kita tidak mengerti sekarang. Intinya menutup dan membuka, ya. Di dalam kitab Subulus Salam, As-San'ani rahimahullah menjelaskan sedikit tentang permasalahan tersebut. Ya, ada cara-cara tertentu kapan dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini melalui dengan gerakan tangan. Nah, ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan telapak tangan kanannya itu jumlah 53, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau At-Talkhisul Habir bahwa yang dimaksud jumlah 53 adalah menggenggam jari kelingking, jari manis, jari tengah diarahkan ke telapak tangan, kemudian telunjuk diisyaratkan dan ibu jari berada di bawah telunjuk. Ibu jari berada di bawah telunjuk. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh beliau hitungan 53. Entah kenapa disebut 53 hitungan seperti ini, wallahu alam. Yang jelas yang seperti inilah yang dimaksud dengan hitungan 53. Wa aqada 53. Wa asyara, dan beliau mengisyaratkan bi usbu'ihi as-sababah. Mengisyaratkan jarinya yaitu jari as-sababah. Jari telunjuk. Jari telunjuk disebut dengan as-sababah. Juga disebut as-sabbahah. Juga disebut al-musabbihah. Disebut jari telunjuk dalam bahasa Arab as-sabbabah karena kebiasaan mereka dahulu, orang Arab, itu kalau ingin mencaci seseorang itu disertai dengan tangannya. Kamu, ya. Sababah dari kata sab yang artinya mencelah. Kalau seorang mencela itu disertai dengan tangan. Saya kira cara yang seperti ini sampai sekarang masih berlaku di sebagian orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Ibu jarinya tidak dimasukkan, tidak dilipat, ya. Tidak dikepalkan, tapi berada di bawah jari telunjuk. Paham ya? Dibentangkan. Ini cara yang pertama. Ini cara yang pertama sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu beliau menyebutkan di sini wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain dari riwayat al-Imam Muslim wa qabada asabi'ahu kullaha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam seluruh jari jemarinya. Menggenggam ini qabada, wa asyara billati talil ibham, lalu kemudian beliau mengisyaratkan yang ada di dekatnya ibu jari. Apa yang di dekatnya ibu jari? Telunjuk. Nah, ini. genggam dulu terus. Nah, mengisyaratkan dengan telunjuk. Jadi sekarang kita telah mendapatkan dua keadaan. Yang pertama, ibu jari dibentangkan, berada di bawah telunjuk. Yang kedua, semua tangan dikepalkan dan jari telunjuk yang diisyaratkan. Jari telunjuk diisyaratkan. Dan di sana ada cara yang ketiga yang disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr rahimahullahu taala, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Abu Dawud dan An-Nasa'i, di mana beliau menyebutkan peletakan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan dalam riwayat tersebut wa halaqa halaqatan, dan beliau membuat lingkaran. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan wa halaqa bainal ibhami wal wusta, beliau membuat lingkaran antara ibu jari dengan jari tengah. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain yang telah kita sebutkan tadi, hadis Ibnu Zubair, wa wada'a ibhamu ala usbu'ihi alwusta, beliau meletakkan ibu jari di atas jari yang tengah, wusta. Sedangkan yang lain dalam keadaan tergenggam, tetap digenggam. Jadi yang kelingking dan jari manis digenggam, diarahkan ke telapak tangan. Sedangkan jari tengah dan ibu jari membuat lingkaran. Wa halaqa bainal ibhami wal wusta. Kemudian jari telunjuk memberikan isyarat. Paham ya? Jari telunjuk memberikan isyarat. Jadi ini ada tiga cara yang ma'ruf, yang insyaallah ta'ala seluruhnya sahih, datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang bisa mengulangi tiga cara ini? Nah, bukan itu. Yang pertama, ibu jari berada di bawah telunjuk. Taib. Yang kedua, menggenggam, seluruhnya menggenggam kecuali telunjuk. Taib. Yang ketiga, membuat lingkaran. Lingkaran. Jadi bukan begini ya. Lingkaran, ujung. Ujung bertemu dengan ujung. Ujung ibu jari bertemu dengan ujung jari tengah. Dan pada tiga keadaan ini, jari telunjuk tetap memberikan isyarat. Jari telunjuk tetap memberikan isyarat. Ini menunjukkan bahwa setiap keadaan tasyahud itu dianjurkan seperti ini. Jari telunjuk tetap memberikan isyarat. Dan para ulama menyebutkan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di dalam mengerjakan salat dengan memberikan isyarat dengan telunjuk. Apa maknanya? Para ulama menjelaskan bahwa maknanya adalah tauhid. Maknanya adalah tauhid. Ya. Ketika seorang memberikan isyarat dengan telunjuknya, seakan-akan dia mentauhidkan Allah, mengikhlaskan dalam beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam salah satu riwayat yang sahih, ketika ada salah seorang sahabat, dia pada saat tasyahud memberikan isyarat dua jari. Memberikan isyarat dua jari. Ini tasyahudnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahid, ahid. Jadikan satu, satu saja. Ya, jangan dua. Nah, jadikan satu. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi thintaini aw fi arba' wada'a yadayhi ala rubbatayhi thumma ashara bi usbu'i. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk pada salat yang dua rakaat atau yang empat rakaat, maka beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, thumma asyara bi usbu'i, kemudian beliau mengisyaratkan dengan usbu'nya. Usbu' yang dimaksud usbu' adalah jari. Sebagai faedah bahwa kata-kata usbu' di dalam bahasa Arab, apa tadi artinya usbu'? Hah? Bukan asbak ya. Naam, usbu' jari. Hamzah shad ba ain. Ya, hamzah shad ba ain. Yang artinya jari. Kata ini itu punya keunikan tersendiri. Punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kata-kata yang lainnya. Kenapa? Karena kata usbu ini, orang yang tidak mengerti baca kitab gundul itu bisa membacanya. Ya, bagaimanapun cara membacanya pasti benar. Karena cara membaca kata ini ada 10 cara. Ya, sehingga harokat apapun yang antum sebut itu benar dan tidak salah. Asba' asbu' asbi' 3. Usba' usbu' usbi' berapa itu? 6. Isba' isbu' isbi' 9. Yang ke-10 usbu'. 10 cara semuanya benar. Jadi antum ketika kata usbu' ini tidak ada harokatnya, antum baca apa saja betul semuanya. Nah, ya, yang seperti ini juga di dalam bahasa Arab, kata anmulah. Anmulah itu ruas jari. Anmulah ruas jari. Itu ada 9 bacaan, semuanya benar. Anmalah, anmulah, anmilah, unmalah, unmulah, unmilah, inmalah, inmulah, inmilah. Semuanya benar, tidak ada yang keliru. Tayyib, ini sebagai faedah. Walhasil bahwa disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan isyarah telunjuk pada saat beliau duduk tasyahud. Pada saat beliau duduk tasyahud. Lalu kapan kita dianjurkan mengisyaratkan dengan telunjuk? Kapan seorang itu dianjurkan mengisyaratkan dengan telunjuknya? Ada sebagian pendapat dari para ulama mengatakan bahwa mengisyaratkan telunjuk itu pada saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini satu pendapat. Ya. Jadi pada saat membaca attahiyatu lillahi itu belum. Nah, kapan? Begitu mulai membaca asyhadu an la ilaha illallah baru di arahkan telunjuknya. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, amalan yang tidak ada dalil sama sekali. Tidak dibangun di atasnya sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwa ketika beliau duduk seperti yang kita sebutkan, kapan mulai duduk tasyahud, maka pada saat itu dimulai telunjuk. Tidak disebutkan oleh Abdullah bin Umar, tidak pula Abdullah bin Zubair, tidak pula Wa'il bin Hujr, mereka-mereka yang menukilkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bertelunjuk itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada. Yang ada adalah ketika beliau duduk. Idza qa'ada litasyahud. Apabila beliau duduk untuk tasyahud. Idza jalasa fi shalah. Apabila beliau duduk di dalam salatnya, yakni untuk tasyahud. Ada lagi sebagian pendapat mengatakan bahwa ketika menyebutkan lafzul jalalah, ketika menyebutkan nama Allah, tunjuk. Ya. Naam. Ada juga yang menyebutkan bahwa kalau menyebutkan tentang Allah, digerakkan. Terus diam lagi. Kalau menyebut lagi nama Allah, gerakkan lagi. Ya. Naam. Ini semua membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam hadis ini, bahwa telunjuk itu dimulai pada saat kita duduk tasyahud. Dan duduk tasyahud itu dimulai dari awal. At-tahiyyatu lillah. Mulai dari membaca. Bacaan tersebut kita sudah bertelunjuk. Dan yang sunnah, pada saat seorang duduk tasyahud, hendaklah pandangan itu diarahkan kepada telunjuknya. Pandangan jangan melewati telunjuk, isyarat telunjuk tersebut. Sebagaimana diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Zubair, ketika Abdullah bin Zubair menyebutkan cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa la yujawizu basaruhu isyaratah. Bahwa pandangan matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melewati isyarat. Tidak melewati isyarat, sehingga ketika seorang memberikan isyarat dengan telunjuk, matanya itu tertuju kepada telunjuknya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar, dari hadis Nafi', kata beliau, kana Abdullah bin Umar idza jalasa fi shalah wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Bahwa Abdullah bin Umar apabila beliau duduk di dalam salat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Wa asyara bi usbu'ihi. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Wa atba'aha basaruh. Lalu kemudian diikuti oleh pandangannya. Pandangannya mengikuti isyarat tersebut. Lalu berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, la hiya ashaddu ala syaitani minal hadid. Bahwa jari telunjuk itu lebih keras bagi syaitan daripada besi. Yani syaitan merasa kesulitan. Karena dengan memberikan isyarat telunjuk menunjukkan hamba tersebut bertauhid. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syaitan merasa berat dengan itu. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa pandangan pada saat seorang duduk tasyahud, hendaklah jangan melewati telunjuknya. Ya, pandangan tersebut melihat kepada telunjuk. Dan di sini juga ada permasalahan yang menjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ketika seorang mengisyaratkan dengan telunjuknya ketika tasyahud. Apakah digerak-gerakkan atau diam dan tidak menggerakkannya? Ini juga menjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama ini dibangun di atas riwayat yang itu yang menjadi sebab perselisihan. Sebagian para ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana beliau lebih menguatkan pendapat yang mengisyaratkan jari telunjuk sambil menggerak-gerakkannya. Dan beliau berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibn Hibban. Dari jalur Zaidah Ibn Qudamah meriwayatkan hadis dari Asim bin Kulaid, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr. Di dalam riwayat tersebut, Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala ketika menyebutkan tentang sifat sholatnya Nabi SAW, maka beliau mengatakan, fara'aituhu yuharrikuha. Aku melihat Rasulullah menggerak-gerakkan jarinya, yuharrikuha yad'u biha, sambil berdoa dengannya. Maka hadis ini yang kemudian disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau membangun di atasnya amalan dianjurkannya menggerak-gerakkan jari. Namun pendapat ini diselisih oleh yang ulama yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa riwayat yang disebutkan oleh Ibn Hibban itu dari jalan Zaidah bin Qudamah adalah riwayat yang ganjil, riwayat yang syadzah, disebabkan karena banyak sekali dari murid-muridnya Asim bin Kulaib yang semasa dengan Zaid bin Qudamah dalam mengambil ilmu dan hadis yang lebih terpercaya, yang lebih thiqah dan lebih banyak jumlahnya, mereka semuanya meriwayatkan hadisnya Wa'il bin Hujr tanpa ada tambahan menggerak-gerakkan jari itu. Tanpa ada tambahan menggerak-gerakkan jari. Yang menunjukkan bahwa riwayat Zaidah bin Qudamah ini adalah riwayat yang ganjil. Di dalam ilmu mustalahul hadis, apabila seorang perawi yang asal hukumnya dia terpercaya, dia seorang perawi terpercaya. Asal hukum perawi terpercaya itu adalah diterima hadisnya. Tapi apabila perawi tersebut menyelisihi perawi-perawi yang lainnya yang lebih terpercaya dari sisi kekuatan hafalannya, amanahnya, atau dari sisi jumlahnya, dari sisi jumlahnya menyelisihi satu orang ini, maka para ulama menghukumi riwayat dari satu orang tersebut adalah riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil. Dan salah seorang dari murid Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, Ahmad Sa'id, mengarang kitab khusus dalam permasalahan ini yang beliau memberikan judulnya Al-Bisharah. Al-Bisharah fi thubuti tahrik, fi thubuti al-na'am, fi syudhudhi tahrik wa thubuti al-isharah. Al-Bisharah fi thubuti fi syudhudhi tahrik wa thubut al-isharah, yani menjelaskan tentang bahwa riwayat yang sahih adalah memberikan isyarat namun tanpa menggerak-gerakkannya. Beliau menyebutkan sekian banyak jalan dari berbagai riwayat yang menyelisihi riwayatnya Zaidah bin Qudamah, dan yang zahir bahwa ini pendapat yang sahih bahwa riwayat Zaidah bin Qudamah adalah riwayat yang ganjil. Sehingga yang sahih wallahu ta'ala alam cukup memberikan isyarah dan tidak perlu untuk menggerak-gerakkannya. Tidak perlu menggerak-gerakkan jari tersebut pada saat at-tasyahud. Maka ini ma'asyarul ikhwa rahimakumullah yang kita jelaskan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sini ada pertanyaan. Bolehkah kita mengamalkan kedua permasalahan atau pendapat para ulama tentang turun ketika akan sujud? Nah, ini kita telah bahas ya. Tangan dahulu, lutut dahulu. Secara bergantian dalam sholat. Boleh. Dua-duanya boleh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah,

Nah, taunya kesalahan pemerintah, kesalahan sendiri, enggak tahu dia. Allahul musta'an. Ini al-qa'diyah. Dia tidak berperang, tapi dia setuju kalau ada orang yang memerangi pemerintah. Nah, Imran bin Hittan ini akhirnya jadi khariji. Tokoh Khawarij tulen. Nah, kata istrinya suatu ketika setelah menikah, dia mengatakan kepada suaminya, kita berdua pasti masuk ke dalam syurga. Kenapa? Karena engkau mendapatkan rezeki beristrikan saya. Ya, dan saya adalah orang tercantik dan kamu bersyukur. Sedangkan saya menikah dengan kamu dan kamu orang yang jelek, maka saya bersabar. Dan orang yang bersabar dan bersyukur dua-duanya masuk surga. Ya. Orang yang bersabar dan bersyukur dua-duanya masuk surga, ya. Nah. Bolehkah Anda membatalkan puasa dengan niat? Dikarenakan saya sedang berkendaraan di jalan sedangkan waktu maghrib telah masuk dan Anda makan atau minum setelah sholat maghrib. Makan dan minum setelah sholat maghrib dikarenakan khawatir ketinggalan sholat berjamaah. Tolong jelaskan. Diperbolehkan. Boleh. Apabila telah masuk waktu maghrib dan belum sempat makan atau minum. Di kendaraan misalnya, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Boleh dengan niat bahwa dia telah membatalkan puasanya. Dia telah membatalkan puasanya. Maka dengan demikian, maka dia dianggap telah berbuka. Nah, namun apakah dia sholat berjamaah? Lihat keadaannya. Kalau di sekitarnya, ya, memungkinkan bagi dia untuk berbuka dengan makanan atau minuman, sebaiknya. Agar sholatnya tidak terganggu. Kekhusyuannya. Ya, kekhusyuannya tidak terganggu. Maka sebaiknya dia makan. Nah, apalagi kalau makanan telah siap, hidang. Telah siap. Siap saji misalnya. Maka dia makan terlebih dahulu. La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat apabila makanan telah hadir, telah siap. Nah, akan tapi kalau belum siap dan tidak ada yang memungkinkan bagi dia untuk dia makan atau dia minum, ya, sementara sholatul jamaah telah ditegakkan, maka boleh bagi dia untuk melaksanakan sholatul jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.